Duite diparengke, kayak duite 20.000, susuk 5.000, susuk dibalik ke, nampani susuk ya bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya bakule katut ketularan, ngelus dodo ya bahasa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki wong edan tekan dia. Ana ndonga kudu bahasa Arab, jenengan gak iso bahasa Arab, belajar bahasa Arab 3 tahun urung karuan iso jenengan. Doa yang didengar Allah, yang nyambung ke Allah, yang sampai ke Allah, yang disembadani Allah itu adalah doa yang pakai bahasa hati. Pakai bahasa apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Mula nyuwun pangapunten. Wong tuwa-tuwa biyen dongane niku gak bahasa Arab. Jawa nyel nyel nyel mambu Arab ya ora apa maneh Arab mambu. Ora ana unsur Arabe blas dongane. Ning kok mandi mergo dongane gawe bahasa hati. Nyun ngapunten, cobi to. Nambani lara untu ning Jawa nyel japane. Godong pari godong waluh ora mari tambah abuh. Disebulke kok waras ayo. Saiki lho fase pol. Allahumma syfihi ya Allah, anta syafi la syafi'a illa anta, wala syifa'a illa syifa'uka syifa'an ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Disebulna untune malah sak kelopo gedene. Duwe acara nang mendung terus udan gerejek gerejek gerejek gerejek gerejek terus pengen nolak udan hitungane ya Jawa nyel ora ana campurane Arab. Langite ora sida udan, udan omuk sak uyuh jaran. Ngene iki udan asale dhuwur semarek kracek sak uyuh jaran tok mampet. Kula niku nate waya ceramah ngeten iki tengah-tengah ceramah waya serius-seriuse pembahasan udan gretek-gretek-gretek wah lae niki lak gak iso terus ngajine tak Fatihahi fasih Fatihahku auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim begitu tekan waladdallin alhamdulillah tambah terus. Lha kok kalah karo sing langite ora sida udan, udan omuk sak uyuh jaran. Negake udan rak ngono to wong biyen, kemarau panjang lawas mboten enten udan, ora nganggo istisqa. Dungane iki ora mambu Arab blas, tandung tandek tansus, tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus. Resu resu dano deres. Ya gembira cokudan terus. Saiki kemarau panjang lawas mboten enten udan, kepengin udan. Ustaz sak kabupaten kelumpukno ten alun-alun. Istisqa ping 17, istighosah ping 41, ngobos kabeh dongane. Mangkane ngapunten, kula niku lek wonten kiai desa ndonga, senajan mboten fasih, kula amin. Kek rata-rata kiai desa sepuh-sepuh niku lak mboten saged fasih ilate kaku-kaku. Wis kadung soalé. Niku senajan ngoten nek ndonga ora fasih, tak amini nggih. Amin ku mantep. Ya iku ndonga sing mandi ku. Mergo dongane nganggo bahasa ati. Nek kiai kota ya aku rondo gah kon amin. Fasih yo ndak gah. Soale wis kepinteran gawe proposal. Wis wani ngrubah kwitansi bareng. Gah. Gah gah. Wong kiai desa ya mbok dongane ora fasih. Allahum inna nasaluka salamatan piddin wa afiyatan bil jasadi wa jiyadatan bil ilmi wa barokatan bir rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Tak amini ya mbak aku. Ya aminku mantep. Kiai udah fasih kaya begal. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Lah mun qafin dilindele mencolot gelodak fil rizq gah aku kanami. Pakai bahasa hati. Dan aturannya orang berdoa itu gak usah terlalu panjang. Yang menghimpun dan mencakup ringkes teges mentes. Kadang dongo sak bauku diwaca kabeh. Yang ngatong nganti katok. Kesel ya. Allahumma tok iki 70 menit. Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma isek durung robbana iki robbana robbana robbana kawitane amine ya diangkat tangane ya dhuwur amin amin suwe-suwe katok ya mundak-ndak amin amin mundak-ndak mana amin amin. Kesel ya tumpangke pupu senden karun dua. Bisa mending salahin dungo kedawan. Lebaran kecandak bocang ini ngene iki, enggak malah digawe dolenan. Perkara amine kedawan ya amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ngapunten. Apa maning ndongane wong slametan wong kenduren ngono ku lho. Mboten ndongane tahu wae nang berkate gepeng. Temen jamaah edemu. Den berkat gepeng ndonga dawa banget. Lewang kanjeng Nabi lah mulangi ngoten nek kaya donga sapu jagat iki ringkes teges mentes ta kuwabe kecakup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, kula nyuwun tentunya niki kesaenan. Urusan apa? Kuwabe nyuwun ingkang sae, nyuwun bojo ingkang sae, nyuwun anak ingkang sae, nyuwun keluarga ingkang sae, nyuwun tangga ingkang sae, nyuwun rezeki ingkang sae, nyuwun jabatan ingkang sae. Sae sedaya wis, wa fil akhirati hasanah. Ten akhirat ge nyuwun kesaenan apa? Apa ae api, wa qina adzaban nar, dipun reksa saking siksa neraka. Komplit niku. Ringkes, teges, mentes, mencakup, menghimpun. Mulanya ana sing ngarani donga sapu jagat, tapi mbuh sing ngarani ora jelas. Moro-moro kok diarani donga sapu jagat, perawine ora jelas. Utawa dengane kok Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan napa mawon ingkang dipun suwun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyuwun napa? Kula nggih njaluk. Oke, napa sing disuwun Kanjeng Nabi? Kula nggih njaluk. Lengkap to. Lan kula nyuwun perlindungan dhateng panjenengan napa mawon sing Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan dhateng panjenengan. Oke, Kanjeng Nabi njaluk dilindungi saking apa? Kula yo nggih. Enggak ora enak piye wong ulang-ulangane Kanjeng Nabi ngono. Tapi aja keringkesen, donga terlalu ringkes niku yo ora jelas. Bingungke to. Wene ringkes teges mentes tur keringkesen niku ya gak bener, malah gak tata krama. Ringkes pokoke tangane ngatong donga singkat padat koyok sponsore Sprite. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Nguyok keringkesen, Bro. Ya bener, Allah tahu yang kita mau. Allah tahu yang kau mau, tapi ya sebutno. Masa kau terima, engkau tahu yang ku mau, amin. Atau berdoa yang terlalu detail, terlalu rinci, ini ku kesane dikte Gusti Allah. Gusti Allah mbok dikte, Gusti Allah kok diatur, Gusti Allah ngerti yang paling api, gak terlalu nemen lah dikte dongo nang rewinci ana bocah nom-noman kepengin nikah njaluk bojo len dongo rincine, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah istri yang cantik, yang salihah, yang berakhlakul karimah, anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Ojo terlalu rinci, minta istri ya Allah yang cantik, yang salihah, yang tinggi badannya 178, yang ukuran BH-nya nomor 52. Wis sak piro sing diwadahi. Yang rambut keleknya ngeruwel-ngeruwel. Dan yang bokongnya sak sisih rongkilan ya Allah. Donga kok detile ngono ya. Ya terlalu rinci, terlalu detail. Enggak bener. Atau begini, doa yang sifatnya wis to menengo. Yo yo. Doa iya Bu yo. Bojoku ora tau meksa-meksa ngono kuwi. Sifate nuntut datang Gusti Allah. Gusti Allah kok dituntut utawa Gusti Allah diatur. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Oh, donga kok nuntut nyang pangeran ono lho. Ya Allah, aku jadi manusia ini bukan gak engkau yang menciptakan. Dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku, termasuk jodohku. Tapi sampai sekarang jodohku kok belum ada. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan itu mana? Nanti tapuk lambemu. Ulane ngapunten nggih, santri-santri leh ngaji terus. Demi Allah jenengan istiqomah ten mriki mesti pikantuk barokahipun Allahu yarham. Allahumma shalli ala Muhammad. Kek tak baleni meleh. Angkelek jenengan ngajine terus ilmune tambah orang itu semakin tambah ilmunya, semakin tambah wawasannya. Hoi. Hoi. Semakin bijaksana sikap hidupnya. Kula wangsuli, semakin banyak ilmunya, semakin tambah wawasannya, maka semakin bijaksana sikap hidupnya. Dalam bahasa yang sederhana, orang itu kalau keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikapnya luwes. Iki catetan nggone status Facebookmu. Nyatet status ngono kuwi. Status Facebook kok lagi galau. Yo galau tenan kowe. Wis status kok merindukanmu. Woi. Woi. Dilanjut. Orang itu kalau keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luwes. Mbah ra nyaut to. Terus mboten? Masih ada waktu sebentar. Penyebar Islam di Nusantara ini, khususnya tanah Jawa termasuk Allahu yarham, Simbah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, luwes banget. Keilmuannya luas. Bak samudra, tapi sikapnya luwes, mboten kaku leh ngerangkul masyarakat. Nggih contoh para wali mawon nggih. Iku sing diitibai kali para kiai. Sedaya niku apal Quran Wali Songo niku. Ning berjuang ten gene masyarakat Jawa niki mboten pamer dalil, ngerti kondisine masyarakat iku gimana, maka sikap para pejuang agama itu luwes. Wong Jawa nalika semono iki ora seneng ngaji. Senengane jagongan cangkruan ning warung ngopi. Ya persis kelakuanmu. Lho wong ora seneng ngaji nggih mboten diloloh ngaji. Mboten kok ketemu langsung dituki dalil. Qul ta'ala. Patokne ya Qul sallallahu alaihi wasallam. Mboten luwes diselami pendekatan persuasif. Senengane apa to wong Jawa iki? Senengane kok kesenian. Sebarkan agama, ajaran-ajaran agama itu disisipkan lewat kesenian. Tapi itu merupakan kupasan dan ulasan dari ajaran-ajaran agama, kesimpulan dari ajaran-ajaran agama dikemas dalam kesenian. Ibarate wong kok ora doyan duren. Wonten mboten wong Trangkil sing ora doyan duren? Ilat kere. Eh, Yen ana wong kok ora doyan duren, aja disuguhi duren wujud duren, aja dituki rupa duren. Mambu ae nek kudu muntah kok. Aja ning bagi orang yang ahli di bidang perdurenan. Dikemas, diolah, diakali, dilihat siapa customernya, siapa konsumennya. Oke, kalau dia enggak doyan durian, agar doyan durian itu bisa dikonsumsi, diolah, dikemas dalam orkestra bentuk yang lain, dibikinlah roti diparingi durian, roti rasa durian, disukuno male doyan, mergo wujude ora durian ning roti, tapi ana durene. Paham bahwa orang lewang orang doyan duren kok diloloh duren dicekoki duren ya raimu diasap kulite duren lewang orang doyan dalil orang kenal agama orang kenal ngaji ada bakul bakso sedina orang payu sak mangkok mangkok orang payu nanti cedai hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya lambemu disampluk sotel weh. Mang rasake kula niku nek ngomong lak kasar ceplos ceplos jebret jebret ngilok ngilok ke sampean tapi lak gak loro rasane nyang ati kali atimu tak rogoh dhisik jajal sing ngomongke wong liya senyamuk kok sampean tapi aku yang ngomong gak kuasar ceplok ceplok ceprot tapi sampean kan tambah seneng to tak loke ono ilmune iki larang iki ilmune kemasane bro. Lek bocah cilik iya ora doyan duren ben duren itu dikonsumsi digawe bentuk es krim rasa paham ana wong kok ora doyan daging sapi lho aja disuguhi daging sapi wong ora doyan kok diolah dadi pentol bakso daging sapi ora doyan tapi pentol bakso entek telung rombong paham mboten. Lagi jurusnya para kiai ngoten niku mulane berhasil. Kiai-kiai biyen mboten wonten sing duwe titel sarjana kaya saiki ngono. Enggak punya titel akademis, enggak punya titel kesarjanaan, tapi mampu mengantarkan santri-santrinya untuk menjadi orang yang hebat. Subhanallah. Protes Gus, tahun pisan kok. Bendino ya ora ana waktune, Bro, kok ya. Heh, nek urung seneng ngaji dikeki dalil aja, senengane tembang ya dikeki tembang. Ngene ra ana to tembang turi-turi. Niku penuh filosofi, penuh ajaran agama, dikemas meneh tembang ilir. Ilir ana meneh tembang seluku-seluku. Ngono diracik sing api akhirnya doyan wong Jawa. Iki lek umpamine wong tuane kok angel nrimo, bapak ibune angel nrimo lewat bocah-bocah, mulane ana tembang dolanan, cublek-cublek. Ngono kuwi. Mergo apa? Engko nek anake seneng, otomatis ibuke katut seneng. Kapeksa bapake ya melu seneng. Tapi nek ibuke seneng, durung karuan bapake seneng, durung karuan anake seneng. Bapake seneng, durung karuan ibuke seneng, durung karuan anake seneng. Tapi lek anak seneng, gelem gak gelem bapak ibuke katut seneng. Gak percaya? Misale bapak ibu sampe anak cilik nyang pasar. Berani mlaku-mlaku nyang pasar, anak ketok dolanan ula-ulonan keloget keloget keloget keloget. Anake kok seneng, "Bu, bapak aku kepengin ula-ulonanku." Ya gelem gak gelem bapakne ngetutno, ibuke ngetutno. Akhire pilihke, Bu, pilihke. Bapaknya nyekel koget kowe. Aja sing kuwi Pak sing iki wae lho. Ibuke ya melu nyekel. Gelem ra gelem ya dolanan ula-ulonan kuwi. Mergo anake seneng, bapaknya katut seneng, ibuke katut seneng. Tapi nek ibuke seneng urung karuan anake seneng. Ibu ngajak tuku BH. Anak kok diseret, ibuke milih-milih ngene. Bu, kacamata kok ngono ku kacamata apa to, Bu? Mulane terus dikemas dalam bentuk lagu-lagu dolanan tapi penuh ajaran agama. Contohnya kaya lagu gundul-gundul. Ayo diunekke bareng ben ora ngantuk, ben ora aku tok sing bengok-bengok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya apa-apa iki lagu yosone para wali kok. Yo gundul-gundul. Fales suaramu. Nyanyi sing semangat. Baleni. Gundul-gundul. Kembelengan nyunggi nyunggi banter wakun glempang wakun glempang. Bagus sekali anak-anak, jangan lupa besok mau berangkat sekolah mandi ya. Ini rungokke. Bagaimana orang itu harus menjalankan amanah dengan benar? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. I filosofine jero lho iki. Gundul-gundul. Gundul pacoli bocah cilik. Bocah cilik sing sik cilik dolenan ora klamben, ora kaosan ming cawetan tok. Gundul pacul bocah cilik sing durung kena hukum taklif, durung akil balek, bocah sik cilik kuwi gundul pacul gembelengan ora apa-apa, urung kena undang-undang, urung kena tatrapan hukum, urung ana aturan, wong bocah sik gundul pacul gembelengan ora apa-apa, wong cah cilik ambono pinggir dalan iki langsung turmu yo. Ora masalah gembelengan bar ya ora cewek, ceweke menganggo obat, maksudnya obat abet. Ya ora apa-apa wong sik gundul pacul. Tapi nek sepadha sampean. Mantun tur kok meng mbok obat abet tak dongake perutul. Kadang sembrono ya meng ditutul-tutulke cagak listrik. Iki gara-gara mbok tutuli tayangan kabeh kagak listrik e kuwi kok ya. Lho wong sik gundul pacul iki ora apa-apa gembelengan. Mangkane bocah nate sik usia PAUD, usia TK, gembelengan ra masalah, mbok ana wong ngaji pelayon biasa, metungkruk biasa, liwat ana jamune tangga diruk kaya biasa, ora kena aturan wong sik gundul pacul. Gembelengan ra apa-apa, mlaku nang gurine wong wedok ana bokonge ditebleki ngene. Ya ora masalah, wong ya ora ngira nesu, jajal kowe sing nebleki. Ora disatem pira-pira kowe. Bocah nek sak cilik gembelengan ora apa-apa, mbok munggah-munggah sikile rusuh ora ana aturan. Ning nek wis nyunggi-nyunggi bareng nyunggi-nyunggi niku wis nyunggi amanah. Apa itu amanah berupa harta? Apa itu amanah berupa ilmu? Apa itu amanah berupa kedudukan, berupa jabatan? Ojo gembelengan. Nyunggi wakul kok gembelengan. Wakule glempang. Amanah itu berat. Wong duwe ilmu amanah. Wong duwe jabatan amanah. Nek sampe gembelengan, nek eswaku leng glempang segane dadi dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada umat. Ngono lho. Makane betapa subhanallah, beliau niki leh nyunggi wakul, nyunggi amanah diterusno karo dzurriyahe. Pantas dihormati sekian banyak yang hadir sing dongake puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Lah zaman solek mati ku sing dongakno ana pirang gledekan. Ya Allah. Mekaten sing kula aturke muga-muga wonten manfaate. Lah wong wis sak jam 40 menit kok ora gelem rampung ya karepe dhewe. Nyen pangapunten. Subhanallah. Satu kehormatan kula saged sowan tabarrukan dateng Allahu yarham ugi dateng sedaya dzuriyah dan keluarga besar pesantren. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dzuriyah beliau benar-benar diberi kekuatan zahir batin oleh Allah untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan pesantren ini selalu dan selalu istiqomah mencetak kader-kader yang solehin solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin.